Mitra Bisnis, Pertamina selaku BUMN Monopoli BBM memasang iklan setengah halaman full color di berbagai harian nasional dengan biaya ratusan juta rupiah untuk mengucapkan selamat tahun baru. Ada pendapat yang mengatakan hal itu adalah pemborosan uang. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Managing Director Interbrand, Kavi Kurnia. Bang Kavi, apa komentar Anda? Iya kan, dia kan bukan hanya BBM aja gitu loh, ya kan? Dia produk dia kan sangat bervariasi gitu loh, mulai dari oli, di oli dia nggak monopoli gitu loh. Gas juga dia nggak monopoli gitu loh. Jadi sebenarnya dia punya stakeholder yang cukup banyak dan dia juga punya rumah sakit gitu loh. Jadi kalau menurut saya dia tuh jangan dilihat hanya dari BBM-nya aja, tapi harus dilihat dari kelengkapan produknya dan dari usahanya yang sangat diversifikasi. Pertamina juga punya hotel, Patra Jasa gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih itu sah-sah saja. Dan mungkin kalau Anda lihat juga kan belum lama ini kan Chevron kan sedang gencar-gencarnya gitu loh di televisi, di mana-mana. Jadi kalau feeling saya itu adalah upaya Pertamina supaya nggak kalah suara dan nggak kalah beken dengan Chevron gitu. Menurut saya sih itu kan sah-sah saja gitu loh. Jadi kalau ada juga harus menilai bahwa Pertamina juga kan melakukan berbagai CSR gitu loh. Jadi itu perbandingannya Anda harus lihat. Dan kalau dilihat dari besarnya Pertamina, menurut saya sih itu bisa-bisa saja. Cuman mungkin ya nggak tahu ya, kalau menurut saya apakah itu efektif atau enggak, itu yang harus dilihat. Tapi kalau saya pikir sih, karena Chevron belum lama ini kan sangat pintar gitu loh. Hampir orang yang melihat multimedia di koran, di komputer, apa di internet gitu loh, dan di TV gitu loh, itu hampir tidak bisa lepas dari iklan Chevron gitu loh. Jadi mungkin saja Pertamina bereaksi terhadap Chevron yang sangat pintar gitu loh. Kalau kita lihat Chevron kan mungkin biaya yang dikeluarkan Chevron itu jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh Pertamina. Lalu jika dikaitkan dengan kerugian yang dialami Pertamina tahun lalu, apakah biaya semahal itu relevan untuk dikeluarkan, Bang? Kerugian itu sih saya nggak bisa ngomong ya, karena itu kan masing-masing punya policy gitu loh. Tapi kan pasti dibalik itu mungkin nggak tahu apakah, siapa tahu seperti yang dikatakan oleh Dahlan Iksan, Pertamina adalah salah satu dari 5 BUMN yang siap go public tahun 2012, who knows gitu loh. Melihatnya kalau menurut saya sih jangan sangat sempit ya, tapi melihatnya mungkin dengan berbagai pertimbangan yang sangat luas. Demikian Managing Director Interbrand Kavi Kurnia. Saya Wendy Lim.